لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ya yang kita rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, nikmat berada dalam naungan ilmu. Terutama kepada anak-anak santri wati yang baru datang tadi di ma'had Tahfidzul Quran lil banat. Mudah-mudahan kalian diberikan taufik dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai. Begitu pula semoga mendatangkan keberkahan bagi semua, bagi anak-anak sendiri, bagi orang tuanya, bagi gurunya, bagi masyarakat sekitar, terutama yang berada di sekitar ma'had ya, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas yang berhubungan dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu hadis Umar bin Khattab, la tutruni kama atratatin nasara ibnu Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluhu. Rawahul Bukhari, nomor 3445. La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluhu. Ini merupakan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian memperlakukan aku seperti orang-orang Nasoro memperlakukan Isa bin Maryam. Aku adalah hamba Allah. Oleh karena itu katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, maka di sini harus menjadi perhatian kita pernyataan beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya, sehingga jangan sampai melakukan satu perbuatan yang melampaui batas yang disebut dengan al-ghulu. Namun begitu tetap harus menyikapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dan sebagai hamba, bukan hamba biasa. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Antara firman Allah yang berbunyi bahwa in kullu ma fis samawati وَمَنْفِرَدِ إِلَّا أَتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Tidaklah yang ada di langit dan bumi kecuali akan datang kepada Allah sebagai hamba, sebagai abda. Itu hamba di sini berlaku bagi orang kafir dan orang beriman. Ya. Begitu juga وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Di sini hamba di sini maksudnya adalah orang yang beriman. Kalau hamba pertama tadi baik beriman maupun kafir. Kemudian firman Allah yang berbunyi Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barokna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya, nah ini sama-sama kata-kata hamba, tapi hamba yang pertama meliputi manusia seluruhnya, baik yang beriman maupun tidak beriman. Sehingga disebut dengan ubudiyatun ammah, penghambaan yang bersifat umum. Adab yang kedua, wa ibadur rahman, adalah khusus orang beriman. Ya, khusus orang beriman. Sehingga disebut dengan ubudiyatun khassah, penghambaan secara khusus. Adapun ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, atau wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Nah, itu adalah hamba ubudiyatin khassatil khassah, penghambaan yang lebih bersifat lebih khusus lagi. Nah, itulah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga meskipun Nabi bersabda la tutruni kama atrat an-nasara ibnu Maryam. Ya, fa innama ana Abdullah. Fa innama ana abduhu. Faqulu Abdullah wa Rasul. Ya, ini. Ya. Ini hadis dari Imam Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab. Jangan kalian memperlakukan aku seperti orang Nasoro memperlakukan Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini hamba. Nah, ini. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Oleh karena itu katakanlah ya bahwa apa? Adalah hamba Allah dan Rasulnya. Namun meskipun demikian, hamba tadi ada tiga tingkatan, dan para anbiya terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tingkatan yang tertinggi. Nah, ini maksudnya apa? Meskipun sebagai hamba punya derajat beda dengan hamba-hamba yang lain. Namun demikian, tetap hamba adalah hamba, sehingga tidak boleh diperlakukan ya seperti yang menciptakan hamba. Tidak boleh memberikan hak-hak ketuhanan kepada hamba. Itu yang ingin beliau sampaikan, sehingga beliau katakan seperti itu. Ya. Dan di dalam beberapa hadis yang sudah pernah saya sampaikan, Mu'ad bin Jabal mau sujud kepada Nabi. Nabi larang. Ada orang naik onta. Keduanya ontanya itu ditundukkan dan mengatakan sujud kepada dia. Nabi larang. Karena memang tidak boleh. Ini saya akan ulang keterangan yang lalu, karena ini sangat penting bagi kita untuk memahami, sehingga kita tidak terjerumus kepada kesalahpahaman. Ya. Nanti kita akan jumpai di situ berbagai bentuk macam penghormatan yang menyerupai bentuk-bentuk ibadah. Sehingga ada yang salah paham secara mutlak, wah itu syirik. Ada juga yang salah paham dengan yaitu tafrid. Ya, meremehkan. Oh, enggak ada masalah. Ini sungkeman, ini menghormati, ini menghargai, ini adat, dan seterusnya. Nah, bagaimana mendudukkan perkara ini? Kita akan ulang kembali supaya pemahaman ini tidak salah. Ya. Seperti kata-kata Sayyid. Ya. Nabi menolak kata Sayyid. Ketika dikatakan beliau sebagai Sayyid, beliau menolak. As-Sayyid Allah. Ya. As-Sayyid adalah Allah. Sebagaimana dalam hadis, ya, yaitu hadis Abdullah ibn Syikhir, ya, Abdullah ibn Syikhir, di mana beliau mengatakan intolaktu fi wafdi bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna antah sayyiduna faqala as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Kulna wa afdaluna fadlan wa adamuna tulan. Faqala qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum asyaiton. Hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu yang oleh Abu Dawud nomor 4806, yang artinya aku pergi bersama rombongan Bani Amir kepada Rasulullah SAW. Lalu kami mengatakan kepada beliau, engkau adalah sayyid kami. Ya. Engkau adalah sayyid kami. Lalu apa Nabi bersabda? As-sayyid adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Lalu kami katakan, paling utama dari kami, engkau paling utama dari kami, paling mulia. Apa kata Nabi? Silahkan kalian mengatakan apa yang kalian katakan atau sebagian yang kalian katakan, tapi jangan sampai setan menjerumuskan kalian. Nah ini ya menunjukkan bahwa sebenarnya ya bukan penolakan kata Sayyid. Ya. Apalagi beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Wala fakhr, tidak ada di sini kesombongan. Atau juga beliau mengatakan ketika orang-orang Yahudi ya menjadikan Sa'ad bin Mu'ad untuk menyelesaikan urusan mereka, dan beliau adalah suku Aus, Nabi mengatakan kumu ila sayyidikum, kumu ila sayyidikum, ya pergilah kalian kepada sayyid kalian ini, ya kumu ila sayyidikum. Ini menunjukkan bahwa kata sayyid gak ada masalah. Perhatikan di sini para jemaah, ya, hadis sahih, ya, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Abu Dawud nomor 5215, ya. Ahna ahla Quraidha lamma nazalu ala hukmi Sa'd, hadis Sa'd bin Mu'ad, arsala ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a ala himarin akmar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum au ila khairikum faja'a hatta qa'ada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ahlu Quraidha Yahudi ketika mereka sepakat untuk menjadikan Sa'd sebagai orang yang memutuskan perkara di antara mereka, lalu Nabi mengutus Sa'ad ya dan datang Sa'ad di atas himar. Lalu Nabi bersabda, "Kumu ila sayyidikum." Kumu ila sayyidikum. Pergilah kalian kepada sayyid kalian. Nah, ini para jemaah. Berarti kata sayyid di sini Nabi mengatakan untuk Mu'ad bin Sa'ad bin Mu'ad. Paham di sini? Nah, saya itu bahasa Indonesia apa? Tuan. Ya, tapi ketika Nabi disebut Sayyid, As-Sayyid Allah tadi. Para ulama mengatakan itu dalam rangka Nabi tawadhu. Tapi setelah itu Nabi mengatakan, silakan ucapkan apa yang kalian ucapkan, tapi jangan sampai menjerumuskan kalian ucapan tersebut, setan telah menjerumuskan. Maknanya apa? Jangan sampai di situ mengandung ghulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, berarti di sini ketika kita mengatakan Sayyidina Muhammad boleh tidak? Ya boleh. Sayyidina Umar boleh. Bahkan saya dengar dengan telinga saya sendiri di mahadharah di pengajian umum daurah para asatid ya. Kemudian kebetulan waktu itu yang mengisi Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi ya, rahimahullah. Beliau mengucapkan Sayyidina Muhammad Sayyidah Aisyah. Nah ini. Berarti di sini boleh. Sehingga jangan sampai tafrid meremehkan enggak boleh dengan hadis tadi. Hadis tadi yang ketika Nabi dikatakan anta sayyiduna, engkau sayyid kami, apa katanya? As-sayyid Allah. Apa nah, romanya juga ini karena tawadhu'nya beliau. Ya. Makanya di akhir kata, wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai setan menjerumuskan kalian. Silakan kalian mengatakan apa saja. Karena ketika beliau mengatakan begitu, para sahabat, engkau paling utama dari kami. Ya silakan, tapi jangan sampai menjerumuskan kalian. Ah, ini. Berarti ketika kita keseharian ngomong dan berbicara, ya, Sayyidina Muhammad, silakan. Nah, adapun baca sholawat, ya, ketika kita sholat dan di luar sholat, nah ini, ya, saya sudah berusaha untuk mencari dalil-dalil itu, bahkan saya pernah bertanya kepada seorang syekh, saya lupa pada siapa, apakah Syekh Ali atau yang lain, ya, ya, ketika bersholawat itu seperti apa? Karena ketika bersolawat para sahabat bertanya, kaifa nusolli alaika, bagaimana kami harus bersolawat kepada engkau? Ya, bagaimana kami cara bersolawat? Hadis ini, ya, para jamaah sekalian, para sahabat ketika turun ayat, ya, hadis Ka'ab bin Ajrah, ketika turun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi qalu kaifa nusalli 'alaik, ya, bagaimana kami bersalawat pada engkau. Dalam hadis yang lain, ya, kemudian nabi menjawab, sallu 'alayya wa qulu allahumma barik 'ala muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di situ memang tidak ada kata-kata apa sayyidina, ya. Seperti hadis yang sangat panjang, hadis Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan Imam Bukhari, antum boleh tulis nomornya supaya nanti bisa dicari, ya. 3370. Kalau saya salah menyampaikan nomor, antum merujuk ke buku Sahih Bukhari dan salah, tolong sampaikan nanti. Nanti saya buka lagi, ya, kitab Sahih Bukhari, ya. Nomor 3370. Yang berbunyi, ya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa sholatu alaikum ahlal bait fa inna Allah qad allamana kaifa nusallim alaikum qala qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid." Wa ya Rasulullah, bagaimana kami membaca selawat kepada kalian dan juga ahlal bait. Sesungguhnya Allah telah mengajarkan kami bagaimana kami cara mengucapkan salam kepada Anda. Apa sabda beliau? Ucapkan, bacakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dikenal dengan selawat Ibrahimiyah. Namun, terus terang saja, saya baca kitab-kitab para ulama, ketika baca solawat itu macam-macam. Betul, tidak ada kata sayyidinanya. Ada yang ada kata-kata sayyidinanya. Ya, tadi saya buka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itu juga tidak seperti yang ada di sini. Maka Allahu a'lam bishawab, ya. Untuk membaca solawat di luar solat, ya itu silahkan. Dan itu macam-macam. Para masyayikh semua, hampir semua, ya, redaksinya beda-beda. Nah tentu kalau kita berbicara mana yang afdol, ya tentu tidak perlu diragukan lagi adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang harus paham di sini. Dan silakan para ulama dari zaman ke zaman begitu. Pertama redaksi. Yang kedua kata-kata sayyid, ketika di luar sholat. Nah itu, ya. Tentu ketika baca salawat itu juga mengamalkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Misalkan nih bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Nah, di sini. Ya. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Ini beliau. Coba cari apakah ada matan hadis seperti ini? Yakin tidak ada. Paham di sini, ikhwan? Nah, sehingga apakah itu selawat? Ya selawat, kalau bukan buat apa? Antum misalkan ngomong alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Betul? Nah itu. Apa redaksi itu seperti ini? Nah ini ketika kita berbicara hulu kepada Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ada garis kanan dan garis kiri. Garis kanan itu ifrot, berlebihan sampai hulu. Garis kiri tafrid. Ya. Nah kita jangan sampai. Kita sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis. Nah sekarang kata-kata Sayyidina, nah, jadi polemik kan di masyarakat, betul? Jadi polemik. Maka saya sudah sampaikan hadisnya. Nah ketika masuk ke dalam solawat, nah ini bagaimana? Maka kita lihat, ya para ulama, pertama redaksi solawat seperti tadi. Berarti kalau redaksi solawat tidak sebagaimana seperti yang kita dengar hadis Ibrahimiyah, ya. Dan ulama seperti itu semuanya. Nah, kalau di sini tidak disebut Sayyidina, tapi di kitab-kitab lain disebut Sayyidina. Ulama yang lainnya. Redaksinya bukan redaksi hadis. Paham di sini, tapi isinya selawat. Ah, maka di situ silakan enggak ada masalah. Ya. Tapi ketika untuk sholat, nah ini ya, maka hendaklah kita apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang di sholat pun juga ditambah dengan Sayyidina. Ada orang di luar sholat gak mau dengan Sayyidina sama sekali. Ya, kalau gak mau, jangan sampai menyalahkan orang yang mengatakan Sayyidina. Karena Nabi mengatakan, tidak hanya kepada beliau sendiri ketika anta Sayyiduna, ya, beliau hanya mengatakan apa? As-Sayyid Allah. Ulama menjelaskan itu, mimbabil ihtiram. Ya apa-apa silakan faqulu ma taqulun au ba'd ma taqulun, silakan kamu ucapkan apa yang kalian katakan atau sebagian, tapi ingat jangan sampai la yastajriyannakum syaiton. Nah ini ya, ini saya sampaikan ini para jemaah. Berarti kesimpulannya kata-kata Sayyidina itu kalau untuk Nabi dan juga untuk para sahabat hukum ya boleh, tidak ada masalah. Ana sayyidu waladi Adam, kata beliau, wala fakhr. Hadisnya sahih, aku sayyidnya anak Adam. Nabi mengatakan kepada Bani Quraidah, kepada siapa? Agar apa? Kumu ila sayyidikum, coba. Jadi siapa? Sa'ad bin Mu'ad, beliau tokoh dari suku Aus. Ya, dan dijadikan tokoh juga oleh Bani Quraidah. Nah ketika datang, Nabi mengatakan kepada mereka, ayo sambut itu. Sambut, datang. Nah ini para jemaah ya. Dengan mengatakan sayyid, kumu ila sayyidikum. Nah hadisnya sahih. Nah, kita dengan dalil yang ada. Kemudian ketika kata, berarti kata sayyid tidak ada masalah. Selesai, clear. Kemudian masuk sekarang kepada bacaan salawat. Ya. Nah, solawat ada dua, di luar solat, di dalam solat. Ternyata di luar solat seperti tulisan Syekh Saimin, antum boleh buka itu kitabnya. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Ya, wa sallama taslima. Paham di sini? Dan silakan buka kitab-kitab para ulama. Kadang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, selesai. Ya. Nah, ketika dimasukkan kata Sayyidina, enggak ada masalah dalam masalah ini. Ah, tapi ketika dimasukkan kata tersebut dalam sholat, karena apa? Karena sholat itu ibadah. Wal ibadatu tauqifiyah. Sholat adalah ibadah, ibadah tauqifiyah. Apa maksudnya? Harus berdiri di atas dalil. Antum, kita habis rukuk nih, i'tidal. Ya, besok bulughul maram. Ya, masih bab masjid, masih belum masuk sholat. Oh, nanti udah masuk ke situ, seru. Ya, seru insyaallah, tambah menyenangkan belajar ilmu. Sami Allahu liman hamidah. Antum baca apa? Rabbana lakal hamdu. Yang lain baca apa? Rabbana walakal hamdu. Bedanya satu huruf. Itu dibahas oleh ulama. Benar enggak sampai kepada Nabi, marfu kepada Nabi. Ya, dan keduanya marfu kepada Nabi. Silakan. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Yang menarik apa? Satu huruf. Ya, oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Al-Ustaz Ad-Doktor, Profesor Doktor Abdul Salam Ash-Shu'ayr. Ya, beliau masih hidup orangnya. Alhamdulillah. Banyak di YouTube-YouTube itu, ya, orang Saudi. Nah, dia beliau bidang fikih, bahwa kalau kita bicara masalah ayat-ayat hukum atau hadis hukum, satu huruf itu berpengaruh. Kalau kita berbicara ayat-ayat nasihat, gak ada masalah. Kita bicara hadis secara makna. Tapi kalau secara hukum, satu huruf berpengaruh. Itu ya. Nah, nanti di bulughul maram, masya Allah. Seperti antum mungkin melihat orang wudu, ya. Hah? Ada tidak? Nah, itu karena satu huruf. Kan huruf apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalati faghsilu wujuhakum wa aydiakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Di sini juga beda. Sini ya. Ini masa majur, ini mansub. Itu juga beda lagi. Ya. Sehingga orang-orang Syiah tidak membasuh kakinya, tapi mengusap kakinya. Nah, ini huruf, satu huruf untuk hukum, ya. Nah, nanti di bulughul maram itu akan banyak terjadi semacam itu, ya. Nah, sampai ada kitab orang membuat tesis magister karena huruf, ya. Al-huruf wa asaruha fil ahkam, huruf-huruf dan pengaruhnya dalam penetapan hukum. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, kembali lagi, ya, ketika kita membaca solawat dalam solat itu ibadah. Saya sampaikan hadis Al-Bara' ibnu Azib, hadisnya panjang, yang diriwayatkan oleh Muslim. Ketika diajarkan kepada beliau doa mau tidur, isi terakhir apa? Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Rawahu Muslim. Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Ya, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan beriman kepada nabi yang engkau utus. Nah, ternyata apa? Al-Bara' ibn Azib mengganti kata nabi dengan kata rasul. Kenapa? Karena kata rasul sesuai dengan kata arsala. Yang tadinya aku beriman kepada nabi yang engkau utus diganti wa bi rasulika alladzi arsalta, aku beriman kepada rasul yang kau utus. Nabi mengatakan jangan diganti. Padahal kata rasul lebih, definisinya apa? Nabi belum tentu rasul. Rasul itu pasti nabi. Dan lebih pas dengan kata arsala. Apa keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari? Ini menunjukkan bahwa zikir itu sifatnya tauqifiyah. Dzikir sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Berdiri di atas dalil. Kata nabi diganti kata rasul satu kata. Nabi melarang. Itu loh para jemaah. Nah, kalau nabi membolehkan seperti ada sholat imam jadi imam sama teman-temannya baca Al-Fatihah, kemudian baca Qul huwallahu ahad, baca surat lalu baca Qul huwallahu ahad setiap sholat di setiap rakaat. Kata teman-temannya, kalau kamu mau baca surat atau ikhlas, al-ikhlas, Qul huwallahu ahad. Apa kata dia? Kalau saya jadi imam, kalau mau kamu makmum saya, sudah ikuti saya. Akhirnya bawa kepada nabi. Tanyakan kenapa dia membaca itu karena dia senang katakan bahwa Allah cinta kepada dia. Ini namanya apa? Takrir. Takrir dari Nabi. Berarti apa? Ya hadis. Karena kembali kepada definisi hadis apa? Al hadis huwa kullu ma udifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khulqiyyah aw khuluqiyyah. Itu definisi hadis apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan dan takrir. Apa takrir itu? Diamnya Nabi, Nabi mengakui takrir. Gitu. Ya. Diakui. Seperti aynallah qolat fis sama. Qala wa man ana? Qala anta Rasulullah. Qala a'tika fa innaha mu'minah. Itu takrir. Berarti benar. Hadis berarti. Ya, ini. Bukan apa? Bukan dijadikan dalil oleh sebagian orang. Nah, itu loh sahabat berbuat bid'ah. Ya, membuat bid'ah yang tidak diajarkan Nabi, Nabi membenarkan. Iya, karena ada Nabi. Ya. Nabi benarkan. Yang tidak benar ada juga yang seperti tadi. Doa ketika tidur tadi tidak benar, Nabi luruskan. Karena yang beliau ucapkan, baik yang beliau akui maupun yang tidak diakui, semua wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari lisan beliau kecuali wahyu semata, para jamaah. Nah, sekarang kita kembali kepada sholawat. Ketika sholat, Nabi mengajarkan tidak ada kata sayyidina. Karena itu ibadah. Ya, dalam ibadah mahdhah di sini. Loh, sholat bukan ibadah, Ustaz. Bukan ibadah secara mahdhah di sini. Makanya di situ berbagai redaksi diucapkan. Namun kalau berbicara, mana lebih utama, Ustaz? Lebih utama yang diajarkan Nabi. Ya, bahkan ya kita kenal siapa Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kalau tidak salah di kitab beliau zikir dan doa ya, atau wirid ya, bisa dilihat deh. Ya, kalau salah nanti bisa kembali ke saya karena yang namanya nukil bisa salah bisa benar, apalagi masih agak-agak lupa. Beliau sebutkan di situ paling sederhana selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, kok paling sederhana? Kenapa kok tidak seperti tadi ketika diajarkan Nabi? Ya, memang boleh. Berarti memang boleh seperti Syekh Faimin tadi begini ya. Ada enggak redaksinya? Antum mukaddimah untuk menyampaikan hal penting yang sebentar. Ya, enggak mungkin antum baca selawat Ibrahimiyah yang panjang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selesai. Amma ba'du, maaf ini begini-begini. Udah, sahih. Itu. Apakah ada redaksinya? Nah, kemudian ketika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, boleh. Kalau di luar sholat silahkan, ya. Tapi kalau dalam sholat, nah ini, jangan sampai antara ifrad dan tafrid. Ifrad itu berlebihan, tafrid meremehkan. Nah, ini kembali kepada menyikapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan-bacaan yang sudah beredar. Karena beredar di YouTube ada seorang dai, seorang ustadz dikecam, habis-habisan dibully, ya. Karena gak boleh mengatakan sayyid. Ya. Ini sudah kita dengar bersama hadis-hadisnya. Sahih? Ya. Makanya, ya berat ikhwan. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Siratil Mustaqim. Untuk menyikapi orang lain lebih berat ketika kita itu menegasikan daripada mempositifkan. Lebih berat kita menafikan daripada menetapkan. Kalau menetapkan, oh iya, sah. Betul itu. Iya benar, Masya Allah benar. Tapi berat ketika mengatakan, enggak benar itu salah. Nah ini, orang banyak enggak terima. Paham? Oleh karena itu, seharusnya membenarkan dan menyalahkan. Menetapkan dan meniadakan semua harus berdasarkan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu bicara tanpa ilmu, karena pendengaran penglihatan semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, kalau sekedar ditanya ya, kemudian saya jawab, "Ustaz, bagaimana kata-kata saya itu enggak boleh itu. Saya tidak Allah Ta'ala, enggak boleh." Maaf ini bisa menimbulkan kontroversi. Tapi kalau pengajiannya itu internal, enggak ada masalah. Tapi internalnya tempatnya, medianya adalah internasional. Ya, tempatnya internal, medianya internasional, alias pakai YouTube, pakai ini, sebar kemana-mana. Lah yang tidak ini enggak terima. Ya, itulah. Oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang sekiranya menimbulkan perkara-perkara yang ini, jangan kita mudah untuk menjawab kalau eksternal. Kalau internal mungkin, ya Ustadz sendiri salah, besoknya bisa rujuk. Iya, kalau orang lain dibully. Ya, dan disudutkan. Nah ini penting untuk menjadi perhatian. Intinya bisa jadi fitnah. Ya, itu. Nah, mudah-mudahan tadi saya sampaikan sekaligus dengan nomor-nomornya, kalau salah tolong nanti dirujuk. Antum buka, salah kembali kepada saya nanti. Saya akan carikan, ya. Itu. Nah, untuk tidak semua ketika saya sampaikan hadis, saya sampaikan itu tidak semua. Ini terutama yang perkara-perkara penting supaya ketika saya sampaikan pada antum betul antum jiping ngaji kuping, tapi antum juga sempat mencatat. Dan sekarang media mudah, ya, kitab-kitab digital juga mudah, ya. Atau mungkin antum baca Sahih Bukhari sudah disebut nomor bisa dirujuk, Sunan Abu Dawud bisa dirujuk, kan enak, ya, enak seperti ini. Antum baru catat, gitu, ya. Nah, sehingga nanti bisa ketika ada sesuatu, paling tidak pegangan kita, oh iya alhamdulillah, ketika saya bersikap begini nih, saya betul jiping, tapi sudah meningkat jipingnya kepada jitak, yaitu ngaji kitab. Jiping sama jitak nih. ngaji cetak, percetakannya, baca. Ya memang kan Nabi bersabda, Naddarallahu imra'an sami'a maqolati, wa'aha wa hafidhaha. Ya, rubahamili fiqhin ila man huwa afqa minhu. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang sami'a, mendengar memang. Jadi JP enggak salah. Cuman JP kita sama Abu Hurairah bedanya antara baina sumur sama wasumur. Abu Hurairah 7000 hadis hafal. Itu. Imam Bukhari dibolak-balik sekali dengar hafal. JP-nya beliau. Nah, JP-nya kita, di samping JP juga catat. Tapi betul, gak mungkin tidak mendengar. Maka Nabi mendoakan, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang-orang yang mendengarkan ucapanku, lalu dia pahami dan dihafalkan dan disampaikan. Boleh jadi orang yang menyampaikan itu lebih kepada orang yang lebih paham. Orang membawa fikih disampaikan kepada orang yang lebih paham. Hafal tapi tidak paham banyak. Ya. Baiklah para jamaah rahmati Allah, ini yang pertama, sudah masuk Isya belum? Masuk Isya, nanti ini akan saya ulang lagi terkait dengan apa? Inhina. Inhina itu ada begini, maaf, begini, ada yang sampai bungkuk, ada sampai sujud. Nah, itu bagaimana kedudukannya? Bagaimana dalil-dalilnya? Ya, apa hukumnya? Nah, nanti juga barangkali sampai begini kan. Hormat benar. Itunya jangan sampai kita ifrod dan tafrid. Ifrod itu berlebihan, tafrid meremehkan. Asal semangat, ya, nggak boleh sedikit-sedikit syirik, betul nggak boleh. Tapi juga nggak boleh semuanya boleh juga nggak boleh. Ya, makanya dengan ilmu. Nanti kita lihat nih, ya, bagaimana ya, keterangan tersebut dan bagaimana para ulama menjelaskannya. Baik, kita break untuk adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. apa gini nih? Apa bahasanya? Bahasa kita apa itu? Ciki pa, apa cik? Ci, gak tau deh, cik, ciki. Cikipa, cipika, ya, bahasa anak sekarang cipika, cipiki, ya, itu boleh. Kalau dari safar, tapi kalau setiap saat begitu, ini tidak boleh. Ya, ini, ya, ya ini bentuk badan, ya. Nah sekarang dilakukan baik kepada manusia yang lebih rendah lagi. Kalau begini kepala saja tidak boleh, apalagi sampai badannya. Ya, seperti kalau ketemu Jepang, ya, kan gini ya, maaf saya contohkan. Hai, ini ya. Nah ini, ikan rupuk, hai. Nah kalau kita, ini hina begini. Kalau hai begini, nanti sujud, ada lagi. Jadi ada tiga macam di sini. Ya, saya jelaskan. Kalau yang rupuk tadi, memang saya belum dapatkan dalilnya. Tapi yang pasti, tentu min babil aula. Kalau begini tidak boleh, bagi yang rupuk. Karena rupuk bentuk penghambaan. Bentuk ibadah. Nah cuman masalahnya, hukumnya apa? Kufur, syirik, atau pada haram? Kufur haram, syirik haram. Semuanya haram. Tapi konsekuensi haramnya, satu, kalau syirik itu bisa keluar dari Islam. Kalau haram secara hukum, tapi bukan syirik, ya tentu tidak keluar Islam, tapi dosa besar. Sama-sama tidak enak, cuman harus didudukkan dengan benar. Jangan main hantem syirik. Di sini, paham di sini maksud saya. Ya. Nah baik, sekarang kita lihat dalil-dalil yang ada. Ya. Dan keterangan para ulama. Saya sampaikan dulu dalil, ya hadis, baru bagaimana perkataan para ulama. Nah ini berarti menjawab orang-orang yang mengatakan bahwa dakwah salaf itu kembali Quran dan Sunnah, tidak mau pakai ulama. Siapa bilang? Yang saya pegang juga kitabnya para ulama. Kembali pada salaf, tapi apa? Utsaimin bin Baz. Ya mereka membangun kaidah berdasarkan salaf. Silakan lebih bawa. Bawa. Dari apa yang menjadi perkataan, pernyataan beliau, silahkan kita jelaskan bahwa itu dibangun di atas konsep-konsep yang dibangun oleh salafus soleh. Insya Allah gugur. Ya, ketika mengatakan, oh langsung Quran dan Sunnah, siapa bilang? Saya juga bawa kitab Al-Umm Syafi'i, Imam Syafi'i, Masya Allah. Ya, hanya orang yang tidak tahu diri yang tidak bersyukur dan berterima kasih kepada Imam Syafi'i. Merinding saya kalau udah bicara gitu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Merinding saya, betul ikhwan. Saya ngajar anak-anak di pondok. Ini ada anak saya sini ada lulusan pondok. Saya ngajar usul fikih. Ya. Jadi apa? Kata Imam Ahmad, "Laula Syafi'i ma'arafna fikhal hadis." Kalau bukan Syafi'i, kita enggak mampu untuk memahami hadis. Ya. Justru saya jawab Idrus Romli, Ustaz Idrus Romli dengan kitabnya Imam Syafi'i. Saya jawab dengan kitabnya Imam Nawawi. Siapa bilang gak pakai Imam? Itu para jemaah. Ya. Namun, apa? Para imam itu semua mengatakan kami tidak maksum. Imam Malik saja mengatakan, kullu ahadin yu'hot wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap orang bisa diterima, bisa ditolak perkataannya. Kecuali pemilik kuburan ini, sambil nunjuk kepada kuburan Nabi. Dan beliau melarang puasa 6 hari di bulan Syawal. Ah, coba. Sementara hadisnya jelas. Bukan berarti beliau menyelisih hadis. Bisa jadi tidak sampai kepada beliau hadis itu. Atau menurut beliau bagaimana kedudukan hadis tersebut. Itu panjang kalau bicara para jemaah. Insya Allah pada saatnya kita akan bahas. Ya. Bagaimana para ulama bisa berbeda pendapat, ya. Kemudian juga bagaimana para ulama di dalam memahami nas Quran maupun nas hadis. Ya, kalau tanpa mereka tidak paham para jemaah. Ya. Nah, kita lihat nih masalah sujud, ya. Pertama, hadis Abdullah ibnu Abi Aufa Ya, riwayat Ibnu Majah nomor 1853. Beliau mengatakan lamma qadimah Mu'ad, ya Mu'adzun, di sini Mu'ad bin Jabal maksudnya, minasyam sajada lin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma hadza ya Mu'ad, ya qala ataitu syama fawafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim fawajadtu fi nafsi an naf'ala dhalika bika faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala taf'alu fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha walladhi nafsu muhammadin biyadihi la tu'addi al mar'atu haqq rabbiha hatta tu'addiya haqq zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Ya, dan ini Sahih Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, ya. Para jemaah rahmati Allah, hadis dari yaitu Abdullah bin Abi Aufa, ya, yang mengatakan beliau mengatakan apa? Ketika Mu'ad bin Jabal mendatangi Syam atau datang dari Syam, ya, beliau yaitu apa? Sujud kepada Nabi. Sujud kepada Nabi. Siapa? Seorang sahabat. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau termasuk fuqaha sahabat, ahli fikihnya sahabat. Berarti bukan sembarangan. Ya, bukan Arabi, bukan sahabat yang barangkali jarang datang ke majelis. Karena yang namanya sahabiyun itu berjumpa Nabi sebentar saja dan beriman, mati, sahabat. Ini fuqahanya sahabat, berarti pinter. Sujud kepada siapa? Nabi. Dan Nabi heran. Apa keheranan beliau? Ungkap dengan pertanyaan, mahadza ya Mu'ad? Apa ini? Ya. Kalau bahasa kita, ngapain ente? Bahasa kita ya. Nih, ada apa? Mahada ya Mu'ad, apa ini? Berarti beliau bersini apa? Menyatakan sebagai sebuah kemungkaran. Ya, bukan kemudian senang sujud, cium kaki. Mu'ad lulus-lulus kepala. Tapi Nabi, mahada ya Mu'ad. Mu'ad punya alasan. Menurut beliau mungkin benar, tapi salah. Apa kata beliau? Aku datang ke Syam. Syam itu para jemaah, kalau sekarang Yordan, Suriah, Palestina, Lebanon, itu Yordan, ya. Apa namanya? Syam. Lalu aku menjumpai mereka. Sujud kepada asaqifatihim. Asaqifah jamaah dari askuf. Mungkin bahasa sekarang uskup. Uskup itu petinggi gereja. Petinggi di gereja, ya. Wa batariqatihim. Ya, batariqah itu jamak dari bitrik. Enggak tahu apakah bitrik atau apalah, ya. Karena emang bahasa itu, ya. Ini juga petinggi gereja. Jadi orang-orang Nasara sujud pada para pendeta tersebut. Ya. Dan apa kata beliau? Dan aku sangat ingin pada diriku untuk melakukan hal yang sama kepada engkau ya Rasul. Ya. Kalau ada dalam hadis yang lain nanti, hadis Qais bin Sa'ad, engkau lebih berhak, nanti kita bacakan, ya. Nah, tapi Mu'ad mengatakan alasan pertama, melihat orang Nasoro sujud kepada uskup-uskup mereka. Loh, Nabi saya ini lebih berhak untuk saya sujudin. Saya ingin ya Rasul untuk melakukan hal yang sama kepada engkau. Apa ada sabda Nabi? Fala taf'alu. Jangan kau lakukan itu. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak membiarkan yang namanya kemungkaran meskipun itu menguntungkan diri beliau. Dihormati, Pak. Ya, banyak orang gila hormat. Tapi beliau tidak mau. Kenapa? Karena tidak benar. Beliau tegas. Nah sekarang, ya boleh antum melihat di YouTube ini orang-orang sufi, ya ada syekh namanya Syekh Kabbani, pernah tahu ya? Kabbani, boleh tulis buka tulis. Sujud cium kaki sujud. Tapi Nabi mengatakan la taf'alu. Tapi kita ketika menyikapi orang yang sujud jangan buru-buru. Seperti apa? Dengarkan dulu, ya. Nabi mengatakan jangan lakukan. Apa kata beliau? Sesungguhnya seandainya aku menyuruh seorang untuk sujud kepada selain Allah, sungguh aku suruh seorang perempuan wanita sujud kepada suaminya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata beliau. Tidaklah seorang istri menunaikan hak suaminya hingga hak Tuhannya, haknya Allah, sampai dia menunaikan hak suaminya. Seandainya suaminya minta dia untuk berhubungan, ya, di atas dapur, di atas itu, ya, kotab ini tempat panggangan ini, tapi nggak panas maksudnya, ya, lam tamnahu, jangan menolak. Ini di dapur, di pawon, ya, menunjukkan apa? Betapa besar hak suami, tapi tetap tidak boleh apa? Sujud. Itu para jemaah. Ingin beliau sampaikan seperti itu penegasan ini. Nah, ini banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil. Jadi beliau ketika dihargai, dihormati, dimuliakan di luar syar'i, beliau tolak. Ya. Meskipun secara psikologi kan menguntungkan. Tapi beliau bukan menarik orang untuk menjadi pengawal, ya, kunu rabbaniyin, jadilah kalian sebagai rabbaniyin, ya, bukan untuk menyembah beliau, sebagaimana firman Allah ini para jamaah. Nah, ini maaf, bisa antum catatkan itu ayat, ya. Bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran pada ayat 79. Maka nali basyarin an yu'tiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nas kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin, ya, bima kuntum ta'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka nali basyarin, tidak pantas bagi orang, seseorang manusia, an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, yang Allah berikan kepadanya yaitu Alkitab, ya, hikmah dan kenabian, lalu berkata pada orang kunu ibadalli, jadilah kalian ibadalli, hamba-hambaku, sampai sujud, sampai nurut meskipun enggak sesuai dengan syar'i. Tidak, ya. Jadi para ustadz, para kiai, para dai tidak membuat orang untuk taklid buta, apalagi sampai sujud. Jangan, wah, jangan, wah. Apa kata firman Allah tadi, ya, kunu ibadalli min dunillah, jadilah hamba-hambaku untuk selain Allah Ta'ala. Walakin kunu rabbaniyin, tapi jadilah rabbaniyin. Apa rabbaniyin? Hamba Allah. Ya, kalau Abdullah bin Abbas mengatakan rabbani itu, rabbani, ya, generasi rabbani, ya, sering kita dengar. Apa rabbani itu? Kebab juga ada merek rabbani, kebab rabbani ada. Ya, rabbani itu maknanya dia belajar ilmu dari yang paling sederhana sampai paling yang tinggi dan mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ya. Nah, tauhid ini penting. Makanya dari awal pelajaran tauhid biar kita jadi hamba rabbani, ya. Demikian. Ya, jangan mengatakan kunu ibadalli min dunillah. Jangan mengatakan pada orang-orang yang ikut ngaji, jadilah saya pengikut saya sebagai hamba Allah, sebagai hamba. Sehingga apa? Nurut semua yang dikatakan. Tidak, enggak boleh. Tidak boleh para jemaah. Sampai ada yang sujud. Nah, ini Nabi tidak mau. Jangan muat. Nah, ini yang pertama para jemaah, ya. Alasan beliau karena melihat orang Nasoro sujud kepada uskup. Dan beliau ingin seperti itu kepada Nabi. Yang kedua, hadis Qais bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Qais bin Sa'din. Hadis dari Abu Dawud nomor 2140. Ya, 2140. Beliau berkata, ya, maaf saya selesaikan hadis ini ya, habis ini kita tutup. Qala ataitul hirata faraituhum yasjuduna limarzubanin lahum. Faqultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an yusjadalahu. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni ataitul hirata faraituhum yasjuduna limarzuban lahum. Fa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an yusjadalaka. Faqala la taf'alu. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu nisa an yasjudna li azwajihinna lama ja'alallahu lahum alaihinna min haqqin. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Tadi nomornya 2140. Kalau salah nanti antum rujuk, nanti saya bisa sama saya ya. Ini penting ya. Ya, apa artinya? Dari Qais bin Sa'din radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Al-Hirah. Hirah itu adalah kota lama yang ada di Irak, dekat dengan Basrah. Di situ kota tempatnya para penggede, para pembesar, para raja. Nah, aku mendatangi Hirah. Aku melihat mereka sujud kepada Marzuban. Marzuban itu para pemberani, para penunggang kuda. Yang sang pemberani, pahlawan lah, Marzuban, ya itu. Kemudian terheran-heran Qais bin Sa'ad melihat kejadian itu, lalu berkata, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahakku an yusjadalahu, lebih berhak untuk disujuti. Rasulullah berhak untuk aku sujud kepada dia. Bukan itu, bukan Marzuban. Ya, kalau Umar bin Jabal bukan uskup. Kalau Qais bin Sa'ad bukan penunggang kuda pemberani. Nabi lebih berhak untuk sujud. Sudah, kalau begitu ya, aku datang kepada Nabi. Lalu aku berantangi Nabi, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, sesungguhnya aku telah mendatangi Al-Hirah, ya, itu kota lama ya di Irak ya, dekat dengan Basrah. Aku lihat mereka sujud kepada Marzuban, penunggang kuda yang sangat berani. Ya. Dan engkau ya Rasulullah lebih berhak untuk disujudi dibandingkan mereka. Nabi apa jawabannya? Oh iya, benar, enggak begitu para jemaah. Ya. Iya, enggak apa-apa, saya lebih enggak. Padahal menguntungkan beliau ini secara kepemimpinan, secara apa namanya itu? Pengaruh. Ya, untuk masukkan orang ke dalam Islam. Tapi tidak. La taf'alu, jangan. La taf'alu, jangan. Ya, jangan kamu kerjakan begitu. Seandainya aku menyuruh orang untuk sujud kepada orang, aku suruh para wanita sujud kepada suami-suami mereka. Dan Allah menjadikan untuk para suami hak atas para istri. Ini hadis Qais bin Sa'ad. Tadi hadis siapa? Abdullah bin Abi Aufa. Berarti ini namanya apa? Syahid. Ya. Kalau ada hadis dengan makna yang sama yang diriwayati oleh sahabat yang berbeda, itu namanya apa? Syahid. Ya, syahid. Kalau ada hadis riwayat sahabat yang sama dari jalan berbeda, mungkin tabi'in berbeda atau abad berbeda, itu namanya apa? Mutaba'ah. Ya, ini adalah syahid. Ya. Hadis Abdullah bin Abi Aufa, syahidnya hadis Qais bin Sa'ad. Yang ketiga, hadis Abi Hurairah, ya. Riwayat Muhibban nomor 4162. Ya, juga di Hasan kalau Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan min hawaitil ansar fa idza fihi jamalan yatribani wa yar'adan Faqtaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhuma fawada'a jiranahuma bil ardi faqala man ma'ahu sajadalahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin walau kana hadun yanbaghi an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha lima 'azzamallahu 'alaiha min haqqihi. Rawahu Ibnu Hibban dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan dihasan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Rasulullah SAW mendatangi kebun dari kebun-kebun milik Ansor. Ya, Ha'id itu bisa kebun, bisa dinding. Ya, kalau dinding pemisah. Dan juga pemisah dari kebun-kebun. Di situ ada dua onta, ya, yang dihardik. Ya, yadribani wa yar'adan. Ya. Lalu Rasulullah mendekati keduanya. Lalu penunggangnya, keduanya itu menundukkan lehernya, ya, jiron itu apa? Yaitu ini, ya, batinul unuq minal ba'ir, ini disuruh tunduk, suruh sujud. Faqala man ma'ahu, lalu berkata orang yang bersamanya, sujud kepadanya. Lalu Rasulullah bersabda, tidak pantas seseorang sujud kepada orang lain, seandainya seorang pantas sujud kepada orang lain, aku suruh istri sujud sama suami, karena begitu besar hak suami atas istri. Ya, berarti ini ada tiga hadis para jemaah terkait dengan apa? Tidak bolehnya sujud kepada manusia. Lalu di sini faedah lain yang bisa diambil adalah betapa besar haknya suami. Karena kita tidak bicara masalah suami istri, cukup sebagai pelajaran, ya, sambil lalu. Yang kita jadikan syahid adalah masalah sujud, ya. Nah, sekarang selanjutnya nanti mungkin antum bisa bertanya-tanya, "Ustaz, bagaimana dalam Al-Baqarah, wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika kami mengatakan kepada para malaikat agar sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali iblis, aba wastakbar, sombong, tidak mau, dan dia termasuk orang kafir, yaitu ingkar. Ini Allah Ta'ala nyuruh sujud. Demikian juga dengan saudaranya Yusuf, khurru lahu sujjada, tunduk dan sujud. Bagaimana? Ya, kita teruskan sedikit, boleh. Mudah-mudahan tidak merasa kemalaman. Sedikit saja, ya. Pertama, ulama membahas sujud itu ada dua macam. Ya. Satu namanya sujudu ibadatin. Yang kedua, sujudu tasyrifin. Sujud ibadah. Yang kedua, sujud menghormati. Sujud dalam rangka menghormati. Nah, ini yang masuk kategori syirik, tidak ada khilaf, adalah sujud ibadah. Sujud ibadah itu seperti apa? Sujud yang dibarengi dengan hati, ya. Jelas kalau sujud anggota badan jelas, tapi hatinya apa? Al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Bentuk seperti apa para jemaah? Bahwa dalam benak dia, dalam hati dia, ada apa? Ta'zimun liman yasjudu lahu. Dia mengagungkan kepada yang sujud kepada orang itu, dan dia merendahkan dirinya dengan tujuan al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri. Apa merendahkan diri itu? Ada dua, entah lijalbil maslahah au daf'i madharrah, untuk mengharapkan maslahat atau menghindari yang bahaya. Yang itu merupakan haknya Allah. Ingin dapat rezeki, ingin dapat istri, ya. Ingin dapat jabatan, ingin penglaris. Itu namanya sujud ibadah. Itu yang hukumnya adalah syirik, bisa keluar dari Islam para jemaah. Itu yang tidak boleh, ya. Makanya di sini menggunakan kata sujud, bukan menggunakan kata ibadah, abada. Itulah disebut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, menggunakan kata sajadah. Oleh karena itu, sujud dilakukan oleh apa? Oleh saudara Nabi Yusuf, ya, nggak ada masalah. Syariat dulu, karena itu bukan masuk bagian kesyirikan, bukan masuk bagian kesyirikan. Nah, tapi syariat Nabi Muhammad mengharamkan, ya. Nah, itulah namanya sujud tasyrifin, ya. Sujud dalam rangka memuliakan, itu yang, ya, apa namanya, yang tetap haram hukumnya, tidak boleh, ya. Atau sujud tahiyat, ya. Sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, beliau meninggal tahun 768, ya, meninggal 768. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam majmu' fatawa, as-sujudu ala darbain, sujudu ibadatin mahdhah wa sujudu tasyrifin. Fa amal awwal fa la yakunu illa lillah. Sujud ada dua macam. Sujud ibadah, sujud menghormati. Ada yang pertama, sujud ibadah tidak boleh kecuali untuk Allah. Dia belum mengatakan wa ajma'ah al-muslimun ala anna sujuda li ghairillah muharramun. Ulama ijma' sepakat sujud kepada selain Allah hukumnya haram. Berarti dua-duanya adalah haram. Kalau ibadah, syirik. Kalau menghormati dengan cara sujud, dosa besar. Ini para jemaah. Ya, haram dosa, dosa besar. Ya. Demikian. Ya. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Beliau juga mengatakan bahwa, saya langsung terjemahkan, nas-nas sunnah dari ijma' para ulama mengharamkan sujud kepada selain Allah dalam syariat kita. Apakah itu sujud menghormati atau sujud ibadah? Seperti Nabi melarang Mu'adz bin Jabal sujud kepada beliau ketika datang dari Syam, ya, dan sujud dengan sujud tahiyyah, sujud menghormati, tetap dilarang. Berarti hukumnya haram. Nah, sekarang kita lihat kira-kira yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini dalam bentuk sujud seperti apa. Pertanyaan saya, apakah orang yang sungkeman itu sujud? Antum jawab sendiri, silahkan. Kalau memang iya, ya haram, gak boleh. Nabi tidak mau. Ya, loh, saya itu tidak ibadah, bukan. Menghormati, ya ini. Haram, tidak boleh. Menghormati sini, tidak boleh. Ya, ini perkataan Ibnu Taimiyah. Bahkan nanti saya sampaikan beberapa ulama madhab, ya, ulama madhab. Mohon kesabarannya dulu supaya nanti tidak jadi polemik lagi. Ya, saya lihat di YouTube tuh Ustadz Yazid dibully ibu-ibu dari Banyuanyar, Pak Banyumas itu. Ini pengajian apa ini? Tidak mengajarkan akhlak. Masa sungkeman sama orang tua tidak boleh? Orang tua ini mau dibawa kemana generasi ini? Ya, ini. Ya kenapa? Karena tidak paham. Ini tidak paham, kita maklum lah. Kita maklum. Nah, sekarang kita harus punya pemahaman dengan dalil detail. Ya, harus baca ulang. Tolong dicatat nomor, dirujuk, antum cari. Ustaz gak ketemu. Nanti kita cari bareng-bareng. Ustaz salah ini. Oh, yang benar yang mana? Ayo. Yang pasti sudah saya bacakan, tidak mungkin apa yang saya bacakan itu adalah palsu, tidak mungkin. Apa untungnya bawa yang begitu, ya. Nah, cuman barangkali nomornya tidak connect, ya, tidak nyambung, silakan nanti disambung. Kalau sudah jelas, ayo pegang itu. Pegang. Ya. Dipahami betul-betul para jemaah supaya nanti ketika menghadapi orang yang sungkeman itu bisa menjelaskan, ya, tidak hanya sekedar mengatakan oh ini syirik, aduh bahaya, ini haram, syirik kenapa, haram kenapa. Ya, di majelis inilah kita mendapatkan keterangan, ya, tidak hanya sekedar kila wakol, katanya pokoknya kata ustaz saya, tidak. Tolong pengajian begini kita sudah selesai lah, ya, selesai. Supaya apa? Bagi kita jadi benteng. Tentu dapat pahala, ikhwan, para jemaah sekalian, dapat pahala, ya. Yang kedua, kita tercerahkan. Benar-benar saya melihat, membaca langsung. Ini kalau harus seperti itu, bukan kalau bisa, harus seperti itu. Ya. Dan ini sesuai dengan sunnah Nabi, qayyidul ilma bil kitab. Catat ilmu, ya, ikat ilmu dengan dengan mencatat. Baik, ya. Jadi itulah ya, juga perkataan Imam Qurtubi, sujud yang dilarang ya adalah seperti yang dilakukan para juhalul mutasawwifah adatan fi sama'ihim, yang biasa dilakukan oleh orang-orang sufi. Boleh di sini lihat nih, sujud Pak, para jamaah sujud. Imam Al-Qurtubi itu meninggal tahun 671 Hijriah. Sekarang 1444 ya, atau 45. Ya sekarang 1400-an. Berarti berapa ratus tahun yang lalu sudah. Ya. 700 tahun yang lalu Imam Al-Qurtubi mengatakan. Nah sekarang ada, masih ada itu. Boleh antum buka sekarang juga. Boleh buka. Kabani, sujud. Apa? Ini sujud. Langsung ada. Ya. Kalau enggak dicari nanti bareng-bareng. Karena saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ya Allah sujud. Benar-benar sujud. Nah ini. Tapi kita enggak boleh katakan syirik. Kita tidak tahu hatinya mereka. Nah, minimal bukan syirik. Tapi apa? Ya seperti yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal kepada Nabi. Menghormati. Tapi apa? Hukumnya. Tetap haram. Masa menghormati dengan cara yang haram? Nah ini ya. Nah baik. Termasuk juga perkataan Ibnul Arabi ya. Ibnul Arabi ini seorang ulama. Ada Ibnul Arabi pakai alif lam, ada Ibnu Arabi. Duanya beda. Satunya ulama hadis, yang satunya sufi. Yang tidak pakai al, Ibnu Arabi ya. Kalau Ibnul Arabi, Ibnu Arabi adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi. Nah, Ibnul Arabi wafat 543 ya. Kalau Ibnu Arabi meninggal 558. Ya, mungkin satu zaman ini ya. Ibnu Arabi sama Ibnu Arabi. Mengatakan apa? Umat sepakat bahwa sujudnya Nabi Adam bukan sujud ibadah. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala itu menyuruh untuk syirik, tidak mungkin. Ya. Dan syirik tidak akan berubah. Dari pertama Allah ciptakan manusia sampai kiamat. Hukumnya tetap tidak akan berubah. Sehingga itu mansuh, itu syirik tapi mansuh tidak. Nah, tapi syariat mungkin bisa berubah. Maaf karena waktu sudah terlalu malam para jemaah. Ya. Saya sampai di sini dulu. Berarti ini belum selesai. Ya. Karena ini terkait dengan menyikapi ya hadis yang ada di sini. Ya. Karena Syekh Saimin juga membawa ya perkataan Al-Busairi dulu sudah kita bahas ya, afamal halqi mali man aludu bihi siwa ka inda hulul haditsil al-amami ya, wahai makhluk yang paling mulia, bagaimana saya berlindung kecuali kepada engkau. Jadi berlindung kepada Nabi ini kan ucapan ya, tepat berlindung kepada Allah Ta'ala. Nah ini para jemaah, barangkali sampai di sini dulu untuk sementara ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ada satu atau dua pertanyaan. Kalau ada, silakan sampaikan. Para tuanya, karena Iya. Ya kalau begini biasanya petinju ya biasanya. Kalau mau tinju itu tangannya diadu begini. Baik, yang menarik tadi pada masa sekarang sudah mulai tatap muka meskipun terbatas. Kemudian yang ditonjolkan masalah akhlak, karena memang barangkali saya sudah sampaikan waktu di rapat ya tim manajemen, saya sampaikan ya, karena mungkin barangkali itu terjadi, itu bisa menjadi keprihatinan semua ya, sehingga nanti selama sekian lama tidak berjumpa dengan guru, tahu-tahu anak-anak Pak tes tos misalnya, Pak ini ya udah, ini bagaimana untuk berjabatan tangan ya. Ya karena sebagaimana diketahui bahwa ketika kondisi seperti ini ya, apalagi memang lembaga-lembaga yang memang resmi berada di bawah instansi pemerintah ya, kemudian masih banyak orang-orang yang barangkali kekhawatiran, ketakutan, maka cukup dengan ucapan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Itu syar'i. Adapun jabatan tangan itu ziyadah, tambahan. Tidak harus ucapan salam dengan jabatan tangan, musafahah. Ya, memang ada ulama mengatakan jangan hanya begini, hei, karena tasabbuh. Ya, ya ucapin salam, assalamualaikum. Tapi juga makan assalamualaikum, ada assalamualaikum. Jadi ucapan salam sama ininya, assalamualaikum. Nah, tapi kita sering ngasih tambahan, ini hinanya tuh, assalamualaikum. Ya, matnya panjang apa? Assalamualaikum. Ini sudah salah arti tuh, assalamualaikum. Sudah ada wawunya itu. Tapi kita ya, assalamualaikum. Sudah cukup. Ya, tidak perlu inhina. Nah, bagi yang memang kalau di sekolah barangkali, menurut saya, ya baik di sini maupun di sana, apalagi di sini saya berbina, tidak usah jabatan tangan, jangan musafaha. Ya, untuk menghindari hal-hal yang barangkali sebagian wali murid orang ya masih belum berkenan. Kenapa? Memang bukan sebuah keharusan. Kalau memang bukan sebuah keharusan, ada masalah. Tadi sudah sampaikan. Kalau musafaha, na'am Nabi. Silahkan musafaha. Memang ketika musafaha benar-benar ikhlas antar kita, itu dosa-dosa turun, gugur melalui jabatan tangan itu. Ya, demikian. Nah, adapun seandainya jabatan tangan dengan orang tua, sebab tidak mungkin kalau di rumah mereka juga PTMT, tatap muka ya terbatas. Ya, tidak mungkin di rumah pakai tatap muka terbatas, ya. Bagaimana suami istri muka terbatas? Enggak mungkin. Ya, dengan anaknya. Maka kalau jabatan tangan cukup, tangan diambil kalau perlu, maaf, ya, tangan diambil, pegang. Begini bisa. Ya. Enggak perlu harus begini. Bisa para jemaah. Tangan diambil. Ya. Daripada sungkem, nyungkem orang tua, sungkeman tangan kirinya masuk ke kantong orang tua. Alias sapinya dijual, motornya dijual. Tapi sungkeman. Itu. Kan artinya apa di sini? Durhaka, cuman formalitas, itu pun setahun sekali hari raya. Bonus THR juga enggak keluar. Huh? Malah apa? Melorotin. Pak balik ke kota ya, tiket jual sawah. Ini enggak benar kalau begitu, ya. Ya, oleh karena itu tetap jabatan tangan bisa. Bisa diangkat tangan. Terkadang kepelicu, kata orang Jawa, kepelicu, apa kepelicu itu ya, tidak sengaja, lalu ketika gini ya, ini ngikutin ini gerakan dan tidak ada niat ke sana. Ini namanya tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi jangan sampai kita terlalu heboh ketika melihat ketidaksesuaian dengan syariat. Maksud saya apa? jangan sampai, oh ini begini, jangan. Oh, mungkin dia tidak sengaja. Ya kita kasih tahu. Jangan, jangan begini. Ya, anak-anaknya jangan, jangan begitu. Angkat tangan, kepalanya jangan sampai nunduk. Nah, kita orang tua langsung aja tangannya diberikan ke anak kita. Supaya anak kita tidak menundukkan ke kepalanya. Inhina. Itu menghindari itu. Seandainya terjadi itu dan tidak sengaja, semoga namanya tidak sengaja, insya Allah dimaafkan. Kita inginnya cuma satu, mengikuti apa yang sudah disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ngikuti, kita coba, ini benar enggak sih? Sabit enggak dari Nabi? Benar enggak dari Nabi? Sahih tidak? Iya sahih. Ya sudah. Betul enggak pemahaman begitu? Ulama menjelaskan begitu, ya sudah. Kita ikuti itu aja. Ya. Seandainya Nabi tidak begitu, wah kita cium kaki sama orang tua. Nah, tapi kan bentuk sujud sudah kita jelaskan bersama. Ya, baiklah para jemaah, barangkali sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita memperkuat diri kita, benteng dengan ilmu, agar menghadapi segala problem kita bisa tegar istiqomah dengan ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.